Ya bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ya alhamdulillah, ya, anak-anak semuanya, hari ini insyaallah ta'ala kita akan menyelesaikan kajian kita. Jadi kajian kita hari ini berakhir, makanya kita majukan menjadi 5:30 atau jam 5 kurang supaya kita bisa berbuka bersama. Ya. Kemarin kita telah mempelajari tentang siapa nabi kita. Nabi kita namanya siapa kemarin? Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hasin bin Abdi Manaf. Nah, itu nama nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keturunan Nabi Ibrahim lewat jalur Nabi Ismail apa Nabi Ishak? Nabi siapa Rana? Ismail, pintar, ahsanti, lewat jalur Nabi Ismail. Jadi Nabi kita Muhammad SAW itu keturunan Nabi Ibrahim. Makanya ketika Nabi Muhammad Mi'raj ke surga, kemana? Ke langit ketujuh, ketemu Nabi Ibrahim di langit ketujuh. Ya, maka kata Nabi Ibrahim, anak soleh. Ya, anak yang soleh. Ketika dia mengucapkan salam, ya, maka dijawab salam oleh Nabi Ibrahim. Maka Nabi Ibrahim mengatakan, anak soleh, nabi yang soleh tuh. Itu karena cucu-cucunya dia, cucu-cucunya Nabi Ibrahim. Dan ada beberapa syariat Nabi Ibrahim yang tetap dilaksanakan oleh Nabi Muhammad SAW. Di antaranya syariat apa? Syariat apa, masih ingat? Kemarin di rukun Islam yang terakhir, apa? Haji. Haji itu adalah syariat, ya, yang dijalankan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan tetap dijalankan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua rukun-rukunnya haji-haji itu, ya, semua manasik haji ialah diambil dari ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, sekarang kita masuk ke pelajaran baru. Wa min usulil iman al-munajji minal kufri. Di antara landasan, prinsip, pokok, kaidah keimanan, ini landasannya supaya selamat dari kekafiran adalah al-imanu bil ba'si. Beriman kepada hari berbangkit, hari kiamat. Wan nasri, beriman kepada nanti kita dikumpulkan semua. Dikumpulkan. Ya, dikumpulkan di padang mahsyar. Wal jazai, hari pembalasan. Jadi nanti dibalas semua. Siapa yang puasa nanti Allah akan balas. Allah akan masukkan. Bukan Allah akan balas dengan balasan surga lewat pintu surga. Apa namanya? Ar-Royan. Pinter Rehana. Barakallahu fiik. Enggak, dia kan gak ngeliat buku. Hah? Dia kan belum bisa baca. Ya. Nah, lewat pintu surga namanya Ar-Royan. Nah, apa terus yang sholat Allah ganjar pahala, yang berbuat baik Allah berikan pahala, yang berbakti kepada orang tua Allah berikan pahala. Sekaligus juga Allah akan balas orang-orang yang jahat, yang enggak puasa, digantung nanti kakinya di atas, kepalanya di bawah, ngeluarin darah di atas gunung. Kemudian yang enggak sholat nanti ada di neraka Sakor. Ya. Neraka Sakor. Terus yang durhaka sama orang tua nanti dibalas, diadab oleh Allah. Yang bentak-bentak orang tuanya, yang suka ngelawan orang tuanya, yang suka kalau orang tuanya memanggil, dia jawabnya dengan kencang, "Apa sih, Umi? Apa sih, Abi?" Nah, itu nanti hati-hati di akhirat, nanti disiksa oleh Allah. Makanya beristighfar, mohon ampun kalau pernah seperti itu dan jangan pernah mengulangi lagi. Boleh gak bicara kencang sama orang tua? Gak boleh. Jangankan orang tuanya beriman, berislam. Ini orang tuanya kafir. Orang tuanya kafir, anaknya muslim. Boleh gak durhaka sama orang tuanya yang kafir? Ah, gak apa-apa dah. Abi saya kafir ini. Umi saya kafir ini. Saya durhaka aja dah. Saya ngelawan. Apa sih Abi? Abi kan kafir. Apa sih Umi? Umi kan kafir. Boleh gak kayak begitu? Gak boleh. Apalagi abinya, uminya beriman. Uminya pakai jilbab, uminya Islam. Apalagi uminya pakai niqab cadar. Abinya beriman, abinya sholat. Ya, apalagi kayak begitu. Gak boleh melawan, gak boleh bersuara keras. Ya, ya Ukas ya. Ya, ya aja Ukas. Ya. Nah, Ukas, majuan Ukas. Ya. Yang suka berbohong, ya. Nanti juga diazab. Yang suka berbohong, ya. Yang suka berbohong nanti di akhirat. Nah, kita mesti mengimani ini kan nanti kita dibangkitkan oleh Allah dari kubur. Semisal Umar udah meninggal, ah, mati Umar, ya. Di kuburan situ. Nanti hari kiamat bangun, ya. Bangun Umar nanti, ya. Dibangkitkan Umar. Ya. Umar bangkit. Kemudian Umar ya ditiupkan sangkakala, bangkit semua dari kubur. Ya. Nah, nanti dikumpulkan di padang mahsyar. Dibalas. Kalau Umar dulu nakal di dunia, ya suka melawan orang tua, diazab nanti. Tapi kalau Umar puasa, sholat, berbakti sama orang tua, dibalas surga. Masuk surga. Di surga enak penuh kelezatan. Ya. Kalau minta langsung dikasih. Ada burung lewat, ya Allah, saya mau daging burung itu. Langsung tersedia daging burung di depan mukanya Umar. Ding. Ah. Kalau sekarang enggak bisa. Ini ada burung nih. Di burung itu yang di pas security kan sering ke depan sini. Ditangkap aja Ukasa bisa enggak nangkap burungnya? Enggak bisa. Terus daging burungnya juga enggak enak, keras. Kalau daging burung di surga enak. Mau apa? Mau minum madu? Mau minum susu? Mau minum air putih? Kalau minum susu nanti di kolam renang. Wah, kalau merah madu, bermandu madu, kalau susu air putih. Kalau susu di kita ini kadang basi. Ya. Nih susunya nih dibuka nih. Ini sekarang enggak bisa basi. Enggak ada yang basi. Terus kalau di surga enggak ada yang tidur. Enggak ada yang tidur. Kalau di dunia kan kita tidur. Tadi kalau tidur kita siang. Kita bilang ada kolam renang, kita minta kolam renang, emang di depan kita langsung ada kolam renang. Wah, surga itu lebih indah daripada kolam renang. Ada air yang sungai-sungai mengalir di bawah surga. Ukasa gak kebayang deh. Hah? Ukasa, kalau kolam renang mah jelek. Ya, kolam renang, nanti Ukasa kelelep, kotor, bekas pipis orang lain. Tapi kalau sungai di surga, wah bersih, diminum di situ airnya, nggak bakal haus seumur hidup lagi. Dan di surga nggak bakal mati, terus kekal abadi selamanya, nggak pernah tidur, nggak tidur selama lamanya, nggak ada batas berhentinya. Ya, nah itu kalau di surga. Tapi kalau di neraka, naudzubillah, diazab selama lamanya. Disiksa selama-lamanya. Hah? Kenapa? Berenang. Nanti minumnya dari nanah. Minumnya nanah. Makannya zakum. Yang berduri. Mesti makan, lapar. Tapi kalau makan nanti perutnya hancur. Minumnya dari nanah, Ukasha. Ukasha mau minum nanah? Nanah dari bisu tuh yang dipencet, tus, nanahnya keluar banyak. Itu minuman orang-orang yang ada di neraka. Naudzubillah, naudzubillah min zalik. Gak boleh kita, ya, jangan sampai kita masuk neraka. Jangan kebayang deh masuk neraka. Neraka yang paling mending, yang paling ringan, yang paling VIP, yang paling itu dah, yang paling ringan azabnya, yang paling ringan azabnya itu seorang kalau masuk neraka situ baru masuk pakai terompah, pakai bakyak, pakai besi, pakai sendal, baru masuk langsung kepalanya mendidih panas. Yang mendidih itu kepalanya, otaknya brok brok brok brok brok brok begitu. Pernah lihat air mendidih gak, Ukasa? Nah, ini otaknya mendidih. Mubarok minta ikut ngaji di sini. Siapa? Mubarok. Oh gitu. Nanti deh berikutnya. Dia lagi siap-siap. Ayo udah. Ya. Terus kita lanjut lagi. Wal jannatu wan naru haqqun. Ah, maka prinsip iman, landasan iman yang harus kita imani kalau mau selamat dari neraka, kita mengimani hari berbangkit, hari dikumpulkan, hari pembalasan, hari hisab, nanti dihisab semua. Ya, misalkan nanti Ukasha kebaikannya 50, keburukannya 40. Wah, berat mana ini, ya? Jangan sampai keburukannya 100, kebaikannya cuma 15. Ya. Nauzubillah min dzalik. Ya. Ya, apalagi satu. Ya, Allah Ta'ala berfirman, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Maka darinya kami ciptakan kalian, dan kepadanya lah kami akan kembalikan kalian, ya. Dari tanah kami menciptakan kalian, kami akan kembalikan kalian ke tanah, ke kuburan, karena dulu bapak kita Adam diciptakan oleh Allah dari tanah, kemudian diciptakan Adam ala ahsani surah, dengan bentuk yang sebaik-baiknya, yang secampan-tampannya Nabi Adam, yang tingginya 70 hasta, lebih tinggi daripada pohon kelapa. Kalau sekarang Umar segini. Kelapa kakinya. Ya, masuk. Ya, siapa tuh? Barok, nih. Ya. Duduk di sini, Mubarak. Nah. Ya. Kepada tanahlah kami akan kembalikan kan. Dikubur di tanah. Umar dikubur nanti di situ di depan. Nah, dekat kandang kebo. Kan ada tuh. Kuburan tuh. Dekat kandang kebo itu. Sampingnya. Ya. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dan dari tanahlah kami akan keluarkan kalian. Dikeluarkan. Ditiupkan sangkakala, ya, oleh malaikat. Malaikat siapa yang meniupkan sangkakala? Hah? Jibril. Oh, Jibril. Hah? Israfil. Ya, tiup sangkakala, ya. Kemudian Umar bangkit dari kubur. Sekali lagi, ah, bangkit dari kubur, dibawa Umar ke padang mahsyar. Dihisap, ah, Umarnya, ayo Umar. Gelap di situ Umar, gelap semua. Nanti di padang mahsyar semuanya nggak pakai baju, telanjang Umar, nggak pakai sendal, nggak pada peduli. Gimana kalau saya mau nengok? Wah, hari itu berat, matahari didekatkan sekian mil, panas, nanti kita tenggelam sama keringat kita sendiri, ya. Ya, itu nanti dinaungi. Ya, dinaungi. Makanya nanti ada 7 golongan, sabah. 7 golongan yang dinaungi di bawah naungan Allah. Yauma la dzilla illa dzilluh. Pada hari nanti, hari kiamat, yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Ya, salah satunya adalah orang pemuda yang soleh, yang ke masjid laki-laki, orang anak muda yang soleh, yang mengisi masa mudanya dari kecil dengan ketaatan. Dari kecil udah ngaji, dari kecil udah sholat, udah puasa, berbakti sama orang tua, tidak melawan. Ya, tidak melawan. Enggak teriak-teriak ke uminya, ke abinya. Apa sih umi? Apa sih abi? Wah. Ya seperti ini, anak durhaka. Na'udzubillah min dzalik. Enggak boleh kayak gitu, ya. Nah, kemudian Allah Ta'ala berfirman di surah Ar-Ra'd ayat kelima, wa in ta'jab fa'ajabun qauluhum ma idza kunna turaba a inna la fi khalqin jadid. Maka jika ada sesuatu yang kamu herankan, Maka yang patut membuat heran adalah ucapan mereka, orang-orang kafir. Mereka mengatakan, "Aida kunna turaban, a inna lafi khalqin jadid." Apakah kalau kita sudah dikembalikan ke tanah, dikubur, masuk kubur, apakah kita akan diciptakan lagi dengan ciptaan yang baru, dibangkitkan lagi? Kan kalau ada dikubur, badannya hancur dimakan cacing. Iya. Iya, badannya hancur makan cacing. Makanya kalau udah setahun di kuburan, pas diangkat, Umar nih dikubur. Ya, baru sebulan pas diangkat udah tengkorak. Iya. Pas tengkorak gini Umar. Iya. Tengkorak. Kemana badannya Umar nih yang ini? Pipinya Umar yang ini, giginya Umar yang ompong. Kemana itu? Nah, yang gak hancur itu jasadnya para nabi. Ya, jasadnya para nabi itu gak hancur. Nah, yang gak hancur itu adalah tulang rusuk. Nah, ya, nanti gak hancur. Nanti itu. Kemudian jasadnya para nabi, semua nabi itu di kuburannya hari ini sampai hari kiamat masih utuh. Rambutnya, badannya, semuanya. Ya, semua seperti itu, dagingnya, giginya. Ya. Apa? Kalau Firaun, wah itu memang Allah jadikan pelajaran buat kita. Ya, lihat tuh akibatnya nih si Firaun. Kalau membangkang, kalau sombong, kalau tidak mau taat kepada nabi, kalau apa Umar? Hah? Apa bingung dia? Umar kayak kalau apa ya? Siapa? Firaun. Iya. Asia itu Islam, sama seperti Nabi Nuh, istrinya kafir. Nabi Lut, istrinya kafir. Nabi Nuhnya Nabi Rasul. Nabi Lut, Nabi Rasul. Ya. Terus kita lagi bacakan lagi. Ulaikal ladzina kafaru bi rabbihim. Ini mereka ini yang enggak percaya kalau nanti setelah mati dibangkitkan, mereka itulah orang-orang yang kafir kepada Allah. Ulaikal aghlalu fi aghnaqihim. Mereka itulah yang nanti di leher mereka ada belenggu yang mengikat. Belenggu itu tali-tali yang mengikat. Nah, kayak rantai gitu nanti mengikat di belenggunya. Ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Mereka itulah orang-orang yang akan menjadi penduduk neraka dan mereka kekal. Apa makna kekal? Apa sih arti kekal? Selama-lamanya. Kalau bahasa Inggrisnya forever ever. Oh. Hah? Forever. Hah? Forever never knock lockdown lockdown. Iya. Wa fil ayati, di ayat yang tadi dalilun, terdapat dalil petunjuk ala anna man jahadal ba'sa kafara kufran yujibul khuluda finnar. Ah, jadi petunjuk bahwa siapa yang enggak percaya hari kebangkitan, enggak percaya hari kiamat, maka dia kafir dengan kekafiran yang jelas yang akan menjadikan dia kekal di neraka. Ya, kayak tadi tuh nanti dia di sungai nanah, diadab, disiksa, dibakar di situ. Nauzubillah. Ya. Di neraka tadi yang apinya itu saking panasnya bukan merah. Kan kalau sekarang tuh kompor, apinya si biru. Apinya merah. Hijau. Ini sekarang apinya hitam. Apinya hitam. Apinya hitam di neraka, na'udzubillah. Ya. Selama-lamanya enggak bisa lepas, gimana mau keluar dari neraka? Ya, neraka itu tinggi, dalam. Dalam sekali. Makanya dahulu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sama sahabat sedang ngumpul-ngumpul, dengar dentuman keras. Duar! Apa itu? Nah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu adalah batu yang sebesar Gunung Uhud. Gunung Uhud yang dekat Madinah, batunya besar. Iya, batu gunung. Ini ada ya, Gunung Uhud yang mencintai kita dan kita mencintai dia. Ya. Gunung Uhud yang sebesar gunung itu, gunung besar, ada batu jatuh dari atas sampai bawah, dilempar 70 tahun yang lalu, baru nyampe pas saat itu. Kapan nyampenya dilempar dari atas? 70 tahun yang lalu baru sampai. Jadi neraka itu dalam, tinggi, gak bisa lepas. Dan neraka itu penuh. Gak bisa, kebakar. Angus. Ya. Nah, neraka itu nanti kan neraka itu dia bisa ngomong di akhirat. Ya, ketika nanti jin, manusia, iblis dilempar ke neraka, neraka karena dia merasa dia luas, dia bicara sama Allah. Hal min mazid, hal min mazid. Apakah ada tambahan? Ayo, ayo, mana lagi? Aku masih muat kok, gitu. Allah meletakkan satu kakinya di neraka. Tuks, langsung nerakanya kepenuhan. Kata nerakanya, kot kot ya Rob, kot kot, cukup ya Allah, cukup cukup ya Allah. Ya, jadi neraka itu dalam luas, dilempar semua manusia, semua jin yang kafir, yang jahat, yang tidak taat sama Allah, dilempar ke neraka, enggak penuh penuh. Nerakanya masih los, masih los. Jangan ditaruh satu kaki, hah, misalkan, udah penuh. Iya, misalkan nih, ukasian masak Indomie, ya, satu panci, taruh Indomie satu, kata pancinya, ayo masih muat, taruh Indomie dua, kata pancinya, masih muat, taruh Indomie tiga, masih muat, taruh Indomie empat, kelelep, ah, udah gak muat, ah, udah gak muat. Nah, tapi kalau neraka kayak begitu, kita ditaruh. Nah, udah bilang ada orang kafir. Orang kafir itu miliaran dari dulu sampai sekarang. Lebih miliaran, puluhan miliar. Jin juga demikian, dilempar ke neraka, neraka masih terus ada. Ya, masih terus bisa nampung. Nah, udah bilang. Mana lagi tadi? Ya. Fadammat hadhil ayatu bayana ma bu'isa bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam minal ikhlasi al ya minal ikhlasil ibadati lillah. Umar, sini Umar. Maka ayat tadi mencakup penjelasan tentang ya ajaran yang Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus dengannya. Itu ajaran apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus? Yaitu memurnikan ibadah hanya kepada Allah. Wa nahyu an ibadati ghairillah, dan larangan beribadah kepada selain Allah. Wa qasril ibadati 'ala Allah, dan membatasi ibadah hanya kepada Allah. Wa hadza dinuhu alladzi da'a an-nasa ilaih. Inilah agama Nabi Muhammad SAW. Yang Nabi Muhammad mengajak orang-orang. Nabi Muhammad enggak pernah ngajak orang itu, kamu ayo pilih saya jadi pemimpin, enggak pernah. Nanti di pemilu pilih saya, enggak pernah. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya mengajak orang-orang apa? Ayo manusia beribadahlah hanya kepada Allah dan tinggalkanlah peribadatan kepada tagut. Apa kemarin arti tagut? Yang sesuatu yang diibadahi selain Allah dan dia apa? Dia ridho. Nabi Isa disembah, Nabi Isa ridho enggak? Nabi Isa tagut bukan? Enggak. Kenapa bukan tagut Nabi Isa? Karena Nabi Isa enggak ridho, ya. Maka tagut-tagut itu yang nanti nih, ya, para ustadz, para kiai, para syekh, para ajengan, para wali yang bilang ke murid-muridnya, kalau saya nanti mati, nanti kuburan saya dikasih kubah, dikasih gijing, nanti kalian berdoa ke kuburan saya ya. Nah, ini baru namanya siapa dia? Tagut. Nah, itu tagut, enggak boleh ya beribadah kepada duluan. Hah? Ngomong-ngomong. Iya, dia aja ngomong duluan itu. Udah ngajarin. Memangnya ada yang kayak begitu? Ada. Jadi Nabi Muhammad hanya mengajak manusia mengucapkan la ilaha illallah, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya ayuhan nas, qulu la ilaha illallah tuflihu. Wahai manusia semuanya, ucapkanlah la ilaha illallah, kalian akan beruntung. Karena kalau orang-orang mengucapkan la ilaha illallah, mengetahui maknanya, apa makna la ilaha illallah kemarin? La ma'buda bihaqqin illallah. Apa artinya? Tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Ukasya masih juga tiada Tuhan selain Allah. Apa sekarang makna la ilaha illallah? Ukasya. La ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada Tuhan disembah selain Allah. Tidak ada yang berhak disembah dengan benar selain Allah. Ukasa lupa terus. Nah, kalau orang sudah mengucapkan la ilaha illallah, dia tahu maknanya, maka dia ya mengamalkan kandungan la ilaha illallah, berarti saya beribadah hanya pada Allah. Kan sudah mengucap la ilaha illallah, enggak boleh beribadah pada selain Allah, kata Nabi tuflihu, maka mereka akan beruntung di dunia dan di akhirat. Ya, enggak pernah berbuat syirik. di dunia dia dapat keamanan dari Allah. Di akhirat, ya, dia dapat hidayah di dunia. Di akhirat dia dapat keamanan. Ya. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Itu kata Allah. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kesyirikan, maka mereka itulah orang-orang yang mendapatkan keamanan. Di akhirat dia dapat keamanan. Wa hum muhtadun. Di dunia dia dapat hidayah. Dapat hidayah di dunia. Hidayah petunjuk. Jadi tadinya Ukasha belum tahu puasa itu kayak apa, jadi tahu lewat belajar, lewat bertanya, lewat baca buku. Ya, Ukasha belum tahu. Ya, tata cara berwudu, sholat yang benar itu apa? Ukasha jadi tahu. Itu hidayah. Ukasha dulu, aku belum mau sholat, sekarang jadi sholat. Itu hidayah dari Allah. Taufik hidayah dari Allah. Ya, ngerti Ukasha? Baima? Hah? Kalau masih bayi ya. Kalau masih bayi udah bisa sholat enggak apa-apa. Ya enggak apa-apa. Mantap. Tapi kalau masih kecil dia itu walaupun belum sholat tidak dosa. Kalau baru lahir langsung bisa. Enggak ada. Ya, yang baru lahir bisa ngomong aja enggak ada, kecuali beberapa orang, ya. Kecuali beberapa orang. Nabi siapa? Isa. Ashabul Ukhdud, bayi Ashabul Ukhdud. Ya, lanjut lagi. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman. Ya, masih lama enggak buka puasanya? Wah, dikit lagi. 25 menit lagi. Wa qatiluhum hatta la takuna fitnah. Wa yakunu dinu lillah. Ya, kata Allah di Al-Quran. Dan perangilah mereka. Serbu mereka itu orang-orang kafir. Kalau punya kekuatan. Ya. Kalau gak punya kekuatan, jangan. Ya, jangan liatin jam. Tenang aja. Ntar juga waktu berbuka ada. Insya Allah. Ya. Nah, dan perangilah mereka. Sampai mereka. Ya, sampai tidak ada lagi fitnah. Apa itu fitnah? Kesyirikan. Dan perangilah mereka, serbu mereka kalau punya kekuatan. Kalau nggak punya kekuatan jangan. Ya, mau diserbu pakai apa? Ya, pakai donat. ya. Dan perangilah mereka hingga tidak ada lagi kesyirikan. Jadi negeri-negeri yang syirik, yang kafir dulu diserbu, ya, diperangi, mereka didakwahkan mesti masuk Islam. Kalau enggak bayar jizyah upeti. Kalau enggak mau, siap. Baru diserbu. Jizyah itu peti, ya. Bayar denda. Ya. Iya, jadi gini. Misalkan nih, kita nih kaum muslimin mau nyerbu negeri kafirin. Negeri Singapura. Kalian Singapura, kalian negeri kafir, kalian mesti masuk Islam. Iya, negeri kafir Singapura itu negeri kafir. Banyak orang-orang Cina. Nah, kita bilang ke orang-orang Singapura, orang-orang Singapura, kalian mesti masuk Islam. Ya. Kalau enggak mau, bayar denda jizyah, upeti. Kata orang Singapura, aku tak maulah bayar denda pun, masuk Islam pun tak maulah. Perang bismillah. Tapi kalau kita punya kekuatan, serbu bismillah Allahu Akbar. Kalau enggak punya kekuatan, jangan. Nanti malah kita yang diserang. Kekuatan gigi. Ya. Ya, Umar. Adanya. Ya. Wa yakunu din lillah, dan sampai agama ini semua untuk Allah. Agama yang diridai Allah agama apa? Islam. Ada banyak agama tuh. Agama kafir. Ya, semua selain Islam kafir. Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, Konghucu, semuanya kafir. Semuanya diterima Allah gak? Enggak. Semuanya diridai Allah gak? Enggak. Inna dina indallahil Islam, kata Allah. Sesungguhnya agama yang diridai Allah hanyalah Islam. Ya, siapa yang mau, saya biar Allah ridho, saya masuk Kristen aja lah. Na'udzubillah. Ya ada. Orang-orang Kristen itu dia beribadah kepada Tuhan Bapa. Yesus itu Tuhan anak, Allah Tuhan Bapa. Allah, ya dia Allah katanya. Allah Tuhan Bapa di surga. Nah, maka siapa yang mencari agama selain Islam enggak diterima. Di akhirat dia merugi, masuk neraka. Ya, wa may yabtaghi ghayra al-islami dinan fala yuqbal min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mencari agama selain Islam? Ya, dia Konghucu, dia Kristen, Buddha, apalagi tadi Hindu, ya, naudzubillah, dia nanti di akhirat enggak diterima agamanya. Dan dia merugi, diazab selama-lamanya. Kalau salib itu apa? Salib itu, ya, salib itu adalah lambangnya orang Kristen. Kenapa? Karena kata mereka, Nabi Isa atau Yesus yang mereka namakan disiksa oleh pasukan Romawi, ya, dalam keadaan disalib, dipalang. Ya, kaki tangannya kiri kanan tuh kayunya, ada kayunya bentuk salib, terus tangannya ditaruh begitu, terus disiksa sampai mati. Padahal yang mereka bunuh, yang mereka salib bukan Nabi Isa. Wa ma qataluhum wa ma salabuhum. Hah? Diangkat ke langit. Allah berfirman, bar rafa'allahu ilaihi. Allah angkat Isa ke langit. Sampai sekarang masih hidup Nabi Isa alaihissalam. Hah? Ya, umur waktu itu kan dulu hampir 2000 tahun lebih yang lalu. Ya? Hah? Iya, kemudian Allah menidurkannya, diangkat ke langit. Diangkat ke langit, sekarang masih ada. Ketika Nabi SAW Isra Mi'raj berjumpa dengan Nabi Isa, masih hidup. Dan Nabi Isa nanti akan turun di akhir zaman. Di akhir zaman, nanti dibawa turun oleh malaikat ke Menara Putih di Damaskus. Nanti kemudian untuk membunuh Dajjal, mematahkan salib-salib, dan membunuh babi-babi. Iya, karena orang Kristen berdusta, bohong, katanya ini babi halal loh. Kenapa? Kata Nabi Isa boleh. Bohong mereka. Orang Yahudi aja nggak orang Yahudi aja mengatakan babi haram. Orang Yahudi mengatakan babi haram. Ya, sama kayak orang Islam. Karena dibohongin. Nah itu nanti Nabi Isa akan membunuh babi, mematahkan salib, dan membunuh Dajjal. Hah? Tikus enggak. Kalau tikus Umar aja yang bunuh pakai jebakan. Ya, Umar. Ya. Lanjut lagi. Faqad ba'atsallahu ta'ala ala ra'si arba'ina sanah. Maka Allah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di penghujung umur beliau ketika beliau berumur 40 tahun. Pada annasa ilal ikhlas wa tarki ibadati masiwahu masiwallahi nahwan min 20 sinin. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mendakwahkan, mengajak manusia untuk memurnikan ibadah hanya kepada Allah dan meninggalkan peribadatan yang diberikan kepada selain Allah selama berapa? 20-an tahun sampai 23 tahun. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah, mengajak orang setiap hari agar mereka beribadah hanya kepada Allah, memurnikan ibadah hanya kepada Allah, melarang mereka dari berbuat syirik. Yang pakai jimat dilihat oleh Nabi, copot itu, copot, suruh copot, buang, buang. Ya, ada Nabi SAW mendengar sahabat, ya, yang minta, wahai Rasulullah, bikinin kita dong pohon keramat, namanya Zatu Anwat, maka diingkari oleh Nabi. Tiap hari Nabi mengatakan demikian. Sampai Nabi menjelang wafat, Nabi pingsan, sudah umur 63 tahun, sudah punya cucu Al Hasan Al Husain. Nabi pingsan, bangun mau sholat ke masjid, minta air wudu. Ya, kemudian beliau setelah bangun dari pingsan beliau mengatakan, La'anullah al-Yahud wa Nasara ittakhadhu qubura anbiya'i masajid. Ala inni anhakum an dzalik. Allah melaknat Yahudi Nasrani. Mereka menjadikan kuburan nabi mereka sebagai tempat ibadah, sebagai masjid. Ketahuilah aku melarang kalian dari perbuatan tersebut. Tuh nabi mau wafat saja, mau meninggal saja, mengingatkan kita jangan berbuat syirik. Hah? Terus-terusan nabi begitu. Jadi ini perkara yang merupakan perkara penting. Ya, ini urusan penting ini. Enggak boleh memberikan ibadah kepada selain Allah. Summa urija bihi ila sama. Kemudian nabi diangkat ke langit. Wa furida alaihi shalawatul khams. Dan nabi diwajibkan salat 5 waktu. Min ghairi wasitatin bainahu wa bainallahi ta'ala fi dzalik. Tanpa ada perantara antara nabi dengan Allah. Kalau perintah puasa yang mewajibkan Allah, tapi enggak langsung nabi dipanggil. melalui perantara ya malaikat Jibril. Tahu enggak perantara apa? Perantara. Oh, bukan. Perantara itu gini, ya, tidak berhadapan langsung tapi ada pihak ketiga. Misalkan nih, Ukasha dipanggil, ya. Ukasha dipanggil sama siapa? Bapaknya Aisyah, ya. Mana tuh Ukasha? Sini Ukasha. Ya. Ukasha dipanggil. Kata Ukasha, Ukasha bilang nanti dulu ya, besok saya ke sana. Ukasha tapi enggak langsung bilang ke bapaknya Aisyah, tapi lewat Umar. Umar bilangin ya ke bapaknya Aisyah, besok saja saya ke sananya. Nah, ini Umar namanya perantara. Apa tuh kalau bahasa kita? Ya, penyampai, ada yang menyampaikan. Nah, ya, ada yang menyampaikan. Nah, kalau Nabi SAW, Nabi Muhammad menerima kewajiban sholat tanpa ada yang menyampaikan. Kalau yang lain, wajibnya haji, wajibnya zakat, wajibnya puasa, itu ada yang menyampaikan, yaitu malaikat, siapa namanya? Jibril. Ya. Malaikat Jibril. Umar, ya. Malaikat Jibril. Nah, kalau puas sholat, enggak, Nabi yang dipanggil langsung. Ya, menghadap Allah, menerima kewajiban sholat 5 waktu. Tsumma ba'da dzalika, Ukasha. Ya. Tsumma ba'amara umira ba'da dzalika bil hijrah. Kemudian setelah mendapatkan perintah sholat, Nabi mendapatkan perintah lagi. Diperintahkan untuk hijrah, pindah dari Mekah ke mana? Ke Madinah. Fahajaru ilal Madinah, maka beliau pun berhijrah ke Madinah. Ya, meninggalkan rumahnya, kampung halamannya, yang dicintainya, rumah kakeknya, rumah bapaknya, rumah pamannya, rumah nenek moyangnya. Ya, iya. Rumah nenek-neneknya itu, leluhurnya. Nenek moyang. Ya, Hanifah punya nenek, neneknya punya ibu, ibunya nenek punya nenek, neneknya itu. Punya nenek. Nah. Paling depan tadi ada. Ah, pintar Ukasha. Ya. Iya. Ya. Ke Adam karena Hawa itu diciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam. Iya, tulang rusuknya Adam diambil jadi Hawa. Iya. Ya, kalau Nabi Adam itu yang diciptakan Allah dengan tanah hanya Nabi Adam. Dan dalam bentuk sebaik-baiknya. Nabi Adam itu adalah manusia yang paling tampan sepanjang masa. Nabi Yusuf setengah ketampanan Nabi Adam. Jadi ketika Nabi Isra Mi'raj, Nabi SAW berjumpa dengan Adam. Kemudian berjumpa dengan Nabi Yusuf. Dan Nabi Yusuf diberikan setengah ketampanan Nabi Adam. Jadi Nabi Yusuf itu tampannya, gantengnya, cakepnya, itu setengahnya Nabi Adam. Nah, iya. Nah, kalau Nabi Adam berarti full perfect, sempurna. Iya. Ya, enggak gitu, ya, setengah bukan gitu, Umar. Ya, kemudian lanjut lagi. Wa umira bil jihad. Kemudian setelah hijrah ke Madinah, diperintahkan Nabi untuk berjihad. Jihad apa yang pertama yang dilakukan oleh Rasulullah SAW? Perang apa? Perang Badar. Berapa jumlah pasukan waktu itu? 313 melawan pasukan musyrikin Quraisy yang berjumlah berapa? 1000 lawan 313, 1 banding 3. Tetapi karena kekuatan iman, amal soleh, Allah berikan kemenangan. Malaikat turun. Ketika sahabat mau melempar kaum kafir pakai tombak, kafirnya udah mati duluan jatuh. Pakai tombak, sahabatnya bingung. Lah, tombak saya masih di sini. Allah berfirman, "Wa ma ramaita walakinallaha rama." Bukan kamu yang melempar, tapi kamilah kata Allah, malaikat kami yang melemparnya. Ya, diturunkan bantuan oleh Allah, malaikat yang datang berturut-turut. Nah, di perang Badar. Sudah hampir lupa. Ya. Mati duluan. Ya. Nah, lihat ini. Wa umira bil jihad fajahada billahi haqqo jihadi, maka Nabi pun berjihad di jalan Allah dengan sungguh-sungguh. Ya, bil jihad min asri sinin selama 10 tahun. Ya, di Madinah itu berjihad melawan kafir Romawi, melawan melawan Majusi, melawan musyrikin Quraisy, berjihad melawan menyerang kabilah-kabilah Arab yang kafir menyembah berhala. Hatta dakhala an-nasu fi dinillahi afwaja, hingga mereka masuk ke agama Allah dalam keadaan mereka berbondong-bondong. Ya, nanti datang pertolongan Allah. Idza jaa nasrullahi wal fath. Jika datang pertolongan dan kemenangan dari Allah kepada engkau. Wa raitanna sayadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan kau melihat orang-orang masuk ke dalam agama Islam berbondong-bondong. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Ya, maka beristighfarlah, bertasbihlah engkau kepada Rabbmu, kepada Allah, dan beristighfarlah, minta ampun. Tuh, kalau kita sudah beramal, ya, kalau kita sudah beramal, kita beristighfar. Ukasah sudah puasa nih, beristighfar. Ya Allah, terimalah puasaku ini. Ya, masih 15 menit lagi. Falamma tammat salasun wasittuna sanah. Maka ketika sudah genap, sempurna, selama 63 tahun, wa akmalallahu ta'ala ad-din, dan Allah juga sudah menyempurnakan agama ini. Semua sudah sempurna ajarannya, sholatnya, puasanya, zakatnya, hajinya, ya sudah sempurna. Wa ballaghal balagha min akhbarillahi ta'ala lahu biqabdihi shalawatullahi wa salamuhu. Nah, kemudian ya, beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam pun juga sudah menyampaikan, dengerin dulu. Umar. Dan Nabi pun juga sudah menyampaikan semuanya. Enggak ada yang disembunyikan. Enggak ada yang disembunyikan oleh Nabi. Semua ajaran Islam sudah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mau sholatnya, caranya, kalau lupa sholat, kalau sakit, kalau safar, zakat, puasa, kalau lagi enggak puasa karena lagi sakit, lagi safar, lagi kalau wanita sedang datang bulan, ya. Ya, dan yang lainnya diajarin oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka agama ini sempurna. Jadi kalau ada orang, oh saya mau bikin ajaran baru, nah itu boleh apa enggak? Enggak boleh. Namanya apa? Bid'ah. Mengada-ngada. Kalau bid'ah, ya diterima enggak amalannya? Enggak. Wah saya mau sholat subuh, semangat, masih pagi, fresh, seger, mau ke subuhnya 4 rakaat. Bid'ah, enggak boleh, enggak diterima. Ya, karena bukan main banyak-banyakan, tetapi kita beribadah sesuai dengan tuntunan. Syarat diterimanya ibadah ada dua. Yang pertama ikhlas karena Allah, kita beribadah bukan karena ingin dibayar, ingin dikasih pujian, ingin dilihat orang, didengar, tapi karena Allah. Yang kedua, karena yang kedua syarat diterima ibadah apa? Mutaba'ah. Apa namanya? Mutaba'ah. Apa namanya? Mutaba'ah. Apa itu mutaba'ah? Mengikuti cara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah menyampaikan, ya, maka kemudian Allah wafatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tanda hari kiamat adalah wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan musibah yang menimpa kita sebesar-besar musibah adalah musibah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak diumpetin di langit, bukan diumpetin ukasnya. Nabi Muhammad dikubur di Madinah. Ya. Nabi Muhammad dimakamkan kuburannya, tapi beliau sudah diangkat ke langit, sama seperti nabi-nabi yang lain. Ya. Wa awwalur rusul. Nah, sekarang. Ya, sini. Hanifah, siapa itu? Dia bangun ya enggak tidur ya? Suruh ke Abi. Sini. Dek, sini sama Abi, Dek. Oh, dia ngambek tuh dia, mewek tuh, biarin deh. Sini sama Abi deh. Sama Umi, yaudah biarin deh. Biarin. Dengar. Ya. Sekarang berikutnya. Awalur Rasul. Nah, kan Nabi Nabi pertama Adam. Kalau Rasul pertama siapa? Rasul pertama siapa? Nabi Nuh. Dan Nabi dan Rasul terakhir siapa? Musa. Loh, kok Musa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Udah salah kencang lagi. dengerin dulu. Nah, perhatikan nih. Wa awwalur rusuli Nuhun. Rasul pertama adalah Nabi Nuh. Kenapa kok Rasul pertama bukan Nabi Adam? Karena anak-anaknya Adam, waktu Adam masih hidup, mereka tidak berbuat syirik. Nabi ya. Adam punya anak. Punya anak banyak. Kalau Nabi Adam enggak punya anak, ukasnya enggak ada. Ya. Biarin aja. Sini panggil lagi. Abi gitu, Abi. Gitu. Ya biarin aja, dia ngambek dia. Nah, Rasul pertama adalah Nabi Nuh. Kenapa Rasul pertama Nabi Nuh? Karena kesyirikan yang pertama kali terjadi di muka bumi adalah di zaman Nabi Nuh. Di zaman Nabi Adam gak ada. Adanya baru perilaku kejahatan. Pembunuhan pertama. Peristiwa siapa? Habil dan Qabil. Tapi itu bukan syirik. Kriminal. Tak kasih kejahatan. Kalau kesyirikan yang pertama di zaman Nabi Nuh, maka Allah utus Nabi Nuh ya berdakwah 950 tahun. Nabi Nuh berumur 1000 tahun. Wa akhiruhum, dan nabi terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada yang mengaku, itu ada nabi lagi loh selain Nabi Muhammad, maka dia sesat apa enggak? Sesat. Kafir apa enggak? Kafir. Kan banyak yang ngaku-ngaku ada nabi lagi. Kayak ajaran Ahmadiyah punya nabi, nama nabinya Mirza Ghulam Ahmad, maka dia kafir sesat. Gak boleh. Nabi bersabda, la nabiyya ba'di, tidak ada nabi lagi setelahku. Biarin adiknya ngambek deh, gak mau sama abi, yaudah. Ya, kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhin wa nabiyina min ba'di, sesungguhnya kami telah wahyukan kepada engkau dan kami wahyukan pada Nuh dan para nabi-nabi yang lain setelahnya. Qala Ta'ala wa ma Muhammadun illa rasul. Ya, dan tidaklah Muhammad itu kecuali seorang rasul. Maka na Muhammadun aba ahadin mirjalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Muhammad itu bukanlah bapak dari salah seorang di antara kalian, namun dia adalah Rasulullah dan penutup para nabi, dan Allah ya maha mengetahui atas segala sesuatu. Wa afdalur rusul nabiyuna, dan rasul yang paling afdal, yang paling utama, yang paling baik adalah siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa afdalul bashar ba'dal anbiya sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar, summa Umar, summa Utsman, summa Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Nah, manusia terbaik setelah para nabi dan rasul. Kan manusia terbaik adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian para nabi dan rasul. Nah, kemudian setelah para nabi dan rasul, manusia yang terbaik itu ada empat. Yang pertama Abu Bakar, yang kedua Umar, yang ketiga Utsman, yang keempat Ali bin Abi Thalib. Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Wa khairul quruni, ya wa khairul qurun qarni, tsumma alladziina yalunahum, tsumma alladziina yalunahum. Nah, kemudian kata Nabi Muhammad SAW, sebaik-baik generasi adalah generasiku, para sahabat. Kemudian yang setelah mereka, kemudian yang setelah mereka. Jadi ini perhatikan, siapa sih sahabat Nabi? Sahabat Nabi adalah orang yang pernah berjumpa dengan Nabi, beriman kepada Nabi, dan mati dalam keadaan beriman. Namanya sahabat. Kalau berjumpa dengan Nabi, tapi gak beriman sama Nabi, gak sahabat. Ya, semisal Abu Jahal, berjumpa dengan Nabi, enggak beriman sama Nabi, maka dia kafir. Ada juga orang yang beriman tapi enggak pernah berjumpa sama Nabi, tapi hidup sezaman sama Nabi. Ya, seperti siapa? Uwais, bukan Al-Qarni, Al-Qarani. Al-Qarani. Ya, Al-Qarani. Nah, sekarang berikutnya, setelah sahabat yang terbaik namanya tabi'in. Siapa sih itu tabi'in? Yang beriman kepada Nabi tapi tidak pernah berjumpa dengan Nabi, hanya berjumpa dengan sahabat, mati dalam keadaan iman, namanya tabi'in. Setelahnya tabi'un tabi'in. Siapa sih itu? Yang tidak pernah berjumpa dengan sahabat tapi berjumpa dengan tabi'in, nama generasi. Ya, nama generasi. Nah, yang berjumpa dengan tidak pernah berjumpa dengan sahabat tapi berjumpa dengan tabi'in, mati dalam keadaan iman, namanya tabi'ut tabi'in. Ini tiga generasi terbaik. Wa Isa yanzilu minas sama wa yaqtulud dajjal. Isa akan turun dari langit dan akan membunuh dajjal. Dajjal nanti akan datang ke bumi, ya, membuat fitnah, ya, mengerikan. Dajjal matanya buta sebelah. Ya, picak sebelah. Ya, kata Nabi SAW, ya, innahu awar walaysa rabbukum bi'awar. Dajjal matanya buta sebelah, dan Allah Rabb kalian matanya tidak buta sebelah. Dajjal matanya buta sebelah. Nanti Allah berikan kekuasaan kepada Dajjal. Nanti Dajjal bisa membuat bumi kering, membuat bumi hujan, membuat bumi subur, membuat bumi kelaparan. Nanti Dajjal bisa membangunkan orang yang mati. Dajjal akan Dajjal ini ya dia, makhluk nanti Allah turunkan Dajjal. Ya, nanti dia akan mengajak orang-orang untuk kafir kepada Allah. Dan yang beriman kepada Allah, tidak mau beriman pada Dajjal, dikasih kelaparan, kekeringan, tidak ada hujan, tidak ada makanan. Sehingga orang-orang yang beriman hanya makannya tasbih. Subhanallah, subhanallah. Nanti akhirnya Nabi Isa turun. Dan Nabi Isa bersama Imam Al-Mahdi dan kaum muslimin akan membunuh Dajjal di pintu masuk Al-Quds ya, di Yerusalem. Sehingga Dajjal dibunuh di situ. Dan meleleh dia. Yerusalem sana, di Palestina. Ya. Nah, kemarin Nabi 2 bulan yang lalu ke situ atau 3 bulan yang lalu. Walhamdulillahirabbil alamin, tamat ala ma taqaddama. Nah, ini berarti sudah selesai. Alhamdulillah. Murojaah sedikit. Ya, murojaah sedikit. Jangan nanti. Ya. Pertanyaan aja. Berapa tahun Nabi berdakwah di Madinah? 10 tahun. Di Mekah? 13 tahun. Oh, di Borong mau Mubarak. Ya. Ya. Kemudian, siapa nama 4 sahabat Nabi yang paling utama? Tunjuk tangan. Ahsanti barakallahu fiki. Ya. Ya, Rasul pertama ialah tunjuk tangan. Buat Nabi Nuh. Nabi pertama ialah apa? Ukasa. Nabi Muhammad. Nah, Isa. Nabi Adam. Nabi terakhir ialah Aisyah. Rasul terakhir. Nabi Muhammad. Kalau ada yang ngaku Nabi selain Nabi Muhammad, maka dia kafir. Mantap Ukasya. Kafirnya terang banget tuh. Maka dia kafir. Ya. Ya. Orang yang enggak percaya hari kiamat maka dia kafir. Syarat diterimanya ibadah. Fat. Ikhlas sama mutabaah. Apa yang dimaksud mutabaah? Mengikuti ajaran Rasulullah. Ya benar. Berapa generasi terbaik setelah Nabi Muhammad SAW? Berapa generasi terbaik dalam umat ini? Tiga. Siapa aja? Sahabat, tabiin, tabiut tabiin. Sahabat yang berjumpa dengan Nabi. Siapa nama orang yang pernah hidup di zaman Nabi? Ya, berjumpa dihidup di zaman Nabi, beriman pada Nabi, mati dalam keadaan iman, tapi tidak pernah berjumpa dengan Nabi dua. Siapa? Ada dua. Iya, ada dua. Siapa? Ada dua. Yang pertama tadi siapa? Tabiin. Enggak, yang hidup di zaman Nabi. Uwais Al-Qarani. Yang pertama Uwais Al-Qarani. Satu lagi? Raja Najasyi itu berjumpa dengan para sahabat ya. Itu belum dikasih tahu tadi ya. Iya. Nah, cukup ya. Kita siap-siap buat buka puasa. Ayo kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Ya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.